Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Telah kita jelaskan tentang bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menutup segala atau setiap pintu yang bisa mengantarkan umat manusia kepada kesyirikan-kesyirikan, mulai dari membangun kuburan, menempatkannya di masjid atau dibangun di atasnya masjid, meninggikan bangunannya dan mengeceknya, memberikan penerangan di atas kuburan tersebut. Hal-hal demikian dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya apa? Untuk menutup pintu kesyirikan. Jangan sampai umat manusia terjerumus di dalam kesyirikan melalui pintu-pintu tersebut. Karena itulah penyebab awal terjadinya kesyirikan di muka bumi ini. Pada zaman kaum Nabi Nuh alaihi salam, yang mana mereka mengagungkan gambar-gambar dari tokoh-tokoh mereka, dari ulama-ulama mereka, sehingga generasi-generasi ketika berganti maka diibadahilah gambar-gambar tersebut. Mereka berdoa dan beribadah kepada gambar-gambar tersebut, walayhadzubillah. Namun sangat disayangkan hal-hal yang telah dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau memperingatkannya sebelum beliau meninggal, di hari-hari beliau sakit menjelang beliau wafat, beliau mengingatkan umatnya. Barakallahu fikum. Dan ini termasuk dari wasiat Nabi yang sangat besar, larangan dari hal-hal demikian. Namun sangat disayangkan justru hal demikian terjadi di tengah-tengah kaum muslimin. Mereka menziarahi kuburan, berdatangan dan menganggap bahwa ibadah di sisi kuburan tersebut lebih utama dibandingkan di tempat-tempat yang lainnya. Bahwasanya doa di sisi kuburan tersebut mustajab, lebih diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka bertawassul dengan orang yang berada di dalam kuburan tersebut. Mereka menganggap hal ini adalah suatu yang baik, suatu ibadah. Taqarruban ilallah, justru hal ini mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba bandingkan apa yang telah dilarang oleh Nabi dengan apa yang dilakukan oleh umat manusia, terkhusus kaum muslimin pada zaman sekarang ini. Barakallahu fikum, sangat bertolak belakang. Maka dilanjutkan oleh Syekh Shalal Fauzan pada halaman 133, wa bihadza yattadihu anna taqdiman nuzur wal qarrabina lil mazarat syirkun akbar. Maka dengan ini, barakallahu fikum, jelaslah bahwasanya memberikan, mempersembahkan nazar-nazar dan kurbah-kurbah, korban-korban untuk tempat-tempat yang diziarahi, baik itu berupa kuburan atau tempat-tempat yang lainnya yang dianggap sebagai keramat, merupakan syirkun akbar. Syirkun akbar. Barakallahu fikum. Suatu ketika Nabi, ada seorang sahabat Nabi pernah bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, nadartu ibilan, inni anzuru an azbaha ibilan bibuanata, au kama qala radhiyallahu anhu. Wahai Rasul, dahulu saya pernah bernazar untuk menyembelih seekor onta di buana, di tempat yang bernama buana. Barakallahu fikum. Sebelum beliau menjawab, beliau bertanya kembali, Hal kana fiha wathanun tu'badu min dunillah? Apakah di sana ada sesembahan berhala yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala? Barakallahu fikum. Kemudian yang kedua, wahal fiha a'yadun? Wahal fiha 'idun min a'yadihim? Dan apakah di tempat tersebut ada dijadikan sebagai hari Id, tempat berkumpul bagi mereka, bagi orang-orang musyrikin? Barakallahu fikum. Maka setelah dijawab bahwasanya hal demikian tidak terjadi di tempat tersebut, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada sahabat tersebut untuk menunaikan nazarnya. Barakallahu fikum. Kenapa demikian? Maka di sini kita mengetahui bahwasanya mempersembahkan nazar di tempat-tempat kesyirikan, di kuburan yang diagungkan selain Allah Subhanahu wa taala, ketika dia bernazar di tempat tersebut, di sisi kuburan, tentunya dia memiliki sebuah keyakinan adanya sesuatu hal lebih yang ada pada sisi kuburan tersebut, sehingga dia melakukan nazar dan berniatkan nazar untuk dilakukan di sisi kuburan tersebut. Maka ikhwani fiddin, dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan bahwa hal ini jelas merupakan kesyirikan. Sababuhu, sebabnya kata beliau, mukhalafatu hadyi Nabi sallallahu alaihi wasallam fil halati allati yajibu an takuna 'alaiha al-qubur min adamil bina'i 'alaiha wa iqamatil masjidi 'alaiha. Sebab bahwa melakukan ziarah ke kuburan dengan maksud tertentu dan mempersembahkan kurban dan berdoa di sisi kuburan tersebut, sababuhu, sebab kenapa hal demikian termasuk diantara syirkun akbar, yang pertama adalah menyelisihi sunnah Nabi, menyelisihi petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana di dalam sunnah Nabi, petunjuk Nabi tentang kuburan tersebut, mulai dari min adamil bina'i 'alaiha, yang pertama tidak boleh dibangun bangunan di atas kuburan tersebut, menegakkan atau mendirikan masjid di atasnya. Barakallahu fikum. Li'annaha lamma buniyat 'alaiha al-kubab wa uqimat haulaha al-masajid wal mazarat, dhanna al-juhalu anna al-madfunina fiha yanfa'una aw yadhurrun. Karena tatkala kubah-kubah ditegakkan, dibangun di atas kuburan tersebut, dan masjid pun di sisi kuburan tersebut dibangun, barakallahu fikum, dan juga dijadikan sebagai situs-situs atau tempat-tempat ziarah, zannal juhal annal madfunina fiha yanfa'un, maka orang-orang bodoh yang tidak paham, yang tidak mengerti, kalau toh seandainya yang pertama kali membangun bangunan di atasnya tidak memaksudkan untuk melakukan syirk, perbuatan syirik di tempat tersebut, akan tetapi orang-orang bodoh atau generasi yang datang setelahnya akan menganggap bahwa orang yang dikubur di sisi kuburan tersebut, na'am, yanfa'un aw yadurrun, memiliki sebuah kelebihan. Kalau tidak ada kelebihan pada orang ini, tentu tidak mungkin dibangun di atasnya kuburan. Nah, sehingga muncul sebuah keyakinan, diantaranya adalah bahwa orang yang dikuburkan di dalam masjid tersebut atau masjid dibangun di atas kuburannya, nah, bisa mendatangkan manfaat, bisa menolak mudarat, atau bahkan bisa mendatangkan mara bahaya. Wa annahum yughithuna man istaghatha bihim, dan bahwasanya mereka, nah, bisa, barakallahu fikum, memberikan pertolongan bagi siapa saja yang meminta pertolongan kepada mereka. wa yaqduna hawaiji man iltaja ilaihim, dan mereka menganggap pula dan meyakini bahwa orang yang berada di dalam kuburan tersebut bisa memenuhi kebutuhan dari setiap orang yang mengadu kepada mereka. Barakallahu fikum. Seperti yang terjadi pada zaman Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, tatkala orang-orang Tartar menyerang kaum muslimin di Syam, Damaskus, orang-orang dari kalangan Sufiyah barakallahu fikum yang mengkultuskan wali-wali tertentu, nah mereka justru ketika datang Tartar menyerang, apa kata mereka? Luzu bi qabri Umar, ayo berlindunglah kalian di kuburan Umar au Ibnu Umar au kama qala rahimahullah. Nah, musuh datang menyerang, justru mereka berlindung, nah, di kuburan, di sisi kuburan seorang wali yang mereka anggap. Dalam keadaan genting, tidak seperti kesyirikan yang dilakukan oleh enam orang-orang musyrikun pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Masih mending enam kesyirikan, walaupun sama-sama jelek, tidak ada kebaikan dari setiap kesyirikan, tapi masih ringan enam kesyirikan yang dilakukan oleh orang-orang semisal Abu Jahal, Abu Lahab dan yang lainnya. Kenapa demikian? Allah sendiri yang mengatakan, fa idza raqibu fil fulki da'u Allaha mukhlishina lahuddin falamma najjahum ilal barri idahum yushrikun. Ketika mereka menempuh perjalanan laut dan mereka ditimpa sebuah kesulitan di tengah laut dan membahayakan nyawa mereka, barakallahu fikum, da'u Allaha mukhlishina lahuddin, mereka memohon dan meminta kepada Allah dengan ikhlas, ikhlas dengan setulus hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Falamma najahum ilal barri idzahum yusyrikun. Namun ketika mereka diselamatkan, mereka melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala wal iyadu billah. Nah, lainnya orang ini melakukan kesyirikan dalam keadaan lapang, dan lebih parah lagi ketika dalam keadaan genting, dalam keadaan susah, bertambah kesyirikan yang mereka lakukan wal'iyadu billah. Barakallahu fikum. Faqadimu lahumun nuzur wal qarrabin, sehingga akibat keyakinan-keyakinan yang salah, yang diakibatkan keyakinan-keyakinan salah tentang wali-wali tersebut, yang diakibatkan dikarenakan masjid-masjid dibangun di atas kuburannya, ditegakkan, didirikan dan dibangun dan dijadikan sebagai situs-situs ziarah, barakallahu fikum, akibatnya bagaimana? Faqaddamu lahumun nuzur wal qarrabin, mereka mempersembahkan nazar-nazar di sisi kuburan tersebut, wal qarrabin, dan juga mereka mempersembahkan kurban-kurban di sisi kuburan tersebut, hatta sarat authanan tu'badu min dunillah, sampai kuburan tersebut diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Wa qad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal Nabi pernah mengatakan, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ya Allah, kata Nabi di dalam doa beliau yang dikeluarkan oleh Imam Malik rahimahullah dan Imam Ahmad, Nabi memohon dan berdoa kepada Allah, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ya Allah, ya Allah, barakallahu fikum, jangan engkau jadikan kuburan saya sebagai berhala yang diibadahi. Jangan engkau menjadikan kuburan saya sebagai sesembahan yang diibadahi. Doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma da'a bi hadha du'a illa li'annahu sayahsulu syai'un min dzalik. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa seperti ini? Memohon kepada Allah supaya jangan kuburannya dijadikan sebagai wathanan yu'bad, sebagai sesembahan yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai-sampai berdoa seperti ini? Apakah beliau tidak yakin dengan para sahabatnya sepeninggal beliau? Barakallahu fikum. Tidaklah beliau berdoa seperti ini, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, kecuali dikarenakan ada hal-hal tertentu yang terkait dengan peribadatan selain Allah Subhanahu wa taala yang terjadi di sisi kuburan. Barakallahu fikum. Waqad hasala indal kubur fi katsirin min biladil muslimin. Dan telah banyak terjadi enam hal demikian, kuburan yang diibadahi didatangi dari tempat yang jauh. Mereka melakukan syaddur rihal, perjalanan yang berat, perjalanan yang jauh, dan mereka memiliki keyakinan-keyakinan tertentu di sisi kuburan tersebut. Barakallahu fikum. Telah terjadi di banyak tempat di negeri kaum muslimin kuburan-kuburan diibadahi dan didatangi. Amma qabruhu, adapun kuburan beliau, kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqad hamahullahu bi barakati du'aihi sallallahu alaihi wasallam. Kuburan beliau Allah Subhanahu wa taala menjaganya dengan barokah dari doa sallallahu alaihi wasallam, dengan barokah doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa in kana qad yahsulu fi masjidi syai'un minal mukhalafat. Walaupun kadang terjadi beberapa mukhalafat, beberapa penyimpangan di sisi kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, min ba'dil juhal wal kharrafin, dari sebagian orang-orang bodoh yang dan ahli khurafat. Lakinnahum la yaqdiruna lal wusuli ila qabrihi, akan tetapi mereka tidak sanggup untuk sampai di sisi kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, li'anna qabrahu fi baitihi wa laysa fil masjid, karena kuburan beliau itu di dalam rumah beliau, bukan di dalam masjid. Wa huwa muhawwatun bil judran, dan kuburan beliau dikelilingi oleh dinding-dinding. Kama qala al-allamah Ibnul Qayyim rahimahullah fi nuniyati, sebagaimana yang dinyatakan oleh al-imam Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam nuniyahnya. Fa ajaba rabbul alamina du'aahu, dan rabbul alamin Allah subhanahu wa ta'ala menjawab, memenuhi permohonan nabinya sallallahu alaihi wasallam. Wa ahatahu bi thalathatil judran, dan Allah Subhanahu wa taala mengelilingi kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tiga dinding. Naam. Barakallahu fikum. Seperti sampai sekarang pun seperti tiga dinding sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Barakallahu fikum, segitiga dindingnya, segitiga. Naam. Sisi yang runcingnya itu barakallahu fikum di bagian selatannya. Nah, di bagian selatannya. Di bagian selatan barakallahu fikum kuburan. Adapun sisi yang dua, enam pojok atau siku yang dua di bagian utaranya. Barakallahu fikum. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Muhammad Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Lalu kalau seandainya terkait dengan larangan sholat di kubur, di masjid yang ada kuburan, lalu bagaimana dengan masjid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana posisi kuburan Nabi berada di dalam masjid? Dalam hal ini Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin memberikan empat jawaban. Yang pertama adalah al-masjidu la yubna fil indal kubur. Yang pertama, Masjid Nabawi itu tidak dibangun di atas kuburan. Itu yang pertama. Masjid Nabawi, bahkan justru Nabilah yang membangun masjid tersebut. Bagaimana mungkin dikatakan Masjid Nabawi itu dibangun di atas kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Justru Nabi Muhammadlah yang membangun masjid tersebut. Kemudian yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam la yudfan fil masjid, tidak dikuburkan di dalam masjid, akan tetapi nam di dalam bilik Aisyah radhiyallahu anha. Barakallahu fikum, yang posisinya ketika itu berada di sebelah Masjid Nabawi sallallahu alaihi wasallam. Nah, beliau dibangun di dalam masjid, di dalam bilik Aisyah, di mana beliau wafat ketika itu. Barakallahu fikum. Bukan di dalam Masjid Nabawi. Lalu bagaimana sekarang? Barakallahu fikum. Terjadi pelebaran Masjid Nabawi. Nah, mulai dari zaman Umar bin Khattab pun sudah terjadi pelebaran Masjid Nabawi pada pemerintahan beliau. Akan tetapi beliau tidak memasukkan bilik Aisyah di dalam pelebaran tersebut. Beliau tidak memasukkan bilik Aisyah radhiyallahu anha di dalam pelebaran tersebut. Itu yang pertama. Dan terus pelebaran terjadi sampai pada zaman pemerintahan Bani Umayyah. Barakallahu fikum. Khilafah Bani Umayyah, mereka memasukkan masjid bilik Aisyah radhiyallahu anha di dalam pelebaran tersebut. Dan banyak, dan pada kejadian tersebut banyak para sahabat, mayoritas para sahabat sudah tidak ada. Dan justru datang pengingkaran-pengingkaran, diantaranya adalah pengingkaran yang datang dari Al-Imam Sa'id bin Musayyib rahimahullah. Beliau mengingkari nam dan memperingatkan khalifah ketika itu, akan tetapi khalifahnya enggan menerima nasihat dan peringatan dari Al-Imam Sa'id bin Musayyib. Barakallahu fikum. Kemudian yang keempat, kalau toh saat barakallahu fikum, kenyataan sekarang bilik Aisyah radhiyallahu anha yang mana di dalamnya terdapat kuburan Nabi dimasukkan di dalam peluasan. Nah, kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam dipagari dengan tiga dinding, yaitu segitiga. Nah, seperti gambaran yang kita sebutkan tadi. Siku yang runcing, bagian yang runcing itu di sebelah selatan. Barakallahu fikum. Adapun bagian yang dua sisi yang lainnya itu berada di sebelah utara. Barakallahu fikum. Jadi enam runcing seperti ini. Barakallahu fikum. Jadi orang yang ingin salat ketika dia ketepatan menghadap ke arah bilik Aisyah radhiyallahu anha. Barakallahu fikum. Jadi arahnya dilencengkan melalui dinding tersebut. Barakallahu fikum. Jadi barakallahu fikum, pada hakikatnya ketika dia sholat di belakang kuburan Nabi, naam, pada hakikatnya dia tidak menghadap ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dijawab oleh Al-Imam Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan fasal yang keempat. Fi bayani hukmi ta'zimi tamathil wa nasb wa nasbi at-tidhkariyah. Fi bayani hukmi ta'zimi tamathil wa nasb at-tidhkariyah. Tentang penjelasan hukum mengagungkan tamatsil. Apa itu tamatsil akan dijelaskan nanti. Wa nasab at-tidhkariyah. Tidhkariyah ini, wa nasab tidhkariyah ini bangunan-bangunan peringatan, monumen-monumen, tugu-tugu dan yang lainnya. Barakallahu fikum. At-tamatsilu jam'u timtsal. At-tamatsil itu kata jamak. Mufradnya adalah timtsal. Mufradnya adalah timtsal. Wa huwa suratul mujassamah ala syakli insanin aw hayawanin aw ghairihima mimma fihi ruhun. Barakallahu fikum. At-tamatsil itu jamak dari timsal, yaitu gambar yang berbentuk manusia atau hewan atau selainnya yang memiliki ruh. Atau selainnya yang memiliki ruh. Gambar-gambar dari benda, makhluk-makhluk yang bernyawa. Nah, makhluk-makhluk yang bernyawa, manusia, binatang. Barakallahu fikum. Wa nasab fil asli al-alam. Wa nasab fil asli al-alam. Wa ahjarun kana al-musyrikuna yadbahuna indaha. Wan nusubut tilkariyah tamatsilun yuqimunaha fil mayadin wa nahwiha li ihya'i dzikra za'imin aw mu'azzamin. Nah, jadi an-nasab itu seperti tugu atau monumen al-alam. Barakallahu fikum. Tugu atau monumen sesuatu yang dikenal. Wan nusub. Wa ahjarun atau patung-patung, batu-batu yang mana kaum musyrikin melakukan sesembelihan di sisinya. Wan nusubut tilkariyah. 6. Wan nusub, tugu-tugu peringatan, monumen-monumen, patung-patung. Tamatsilun yuqimunaha fil mayadin. Tamatsilun, barakallahu fikum, patung-patung atau gambar-gambar. Yuqimunaha fil mayadin wa nahwiha, yang dibangun di tanah-tanah lapang atau yang semisalnya. Tujuannya apa? Untuk menghidupkan, untuk memperingati. Naam za'imin, seorang pemimpin. Au mu'adzamin, atau seseorang yang diagungkan, yang dimuliakan. Membangun, membuat sebuah gambar atau membangun sebuah monumen, tugu. Barakallahu fikum. Tujuannya apa? Untuk memperingati orang yang diagungkan, seorang tokoh, seorang pemimpin. Barakallahu fikum. Baik itu dari tokoh agama atau tokoh politik atau tokoh dari seorang penguasa. Barakallahu fikum. Lalu bagaimana hukum dari perbuatan ini? Maka dikatakan oleh Syekh, walaqad hadzara Nabi sallallahu alaihi wasallam min taswiri dzawatil arwah wala siyama taswirul mu'azzamina minal basyari kal ulama'i wal muluki wal ubbad wal qadati war ru'asa. Sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan umatnya dari menggambar makhluk-makhluk yang bernyawa, gambar-gambar dari makhluk-makhluk yang bernyawa. Wala siyama, apalagi gambar-gambar dari orang yang diagungkan, yang dimuliakan dari kalangan manusia, kalangan ulama, baik itu dari kalangan ulama, dari para raja, penguasa, ahli ibadah, pemimpin, dan para tokoh-tokoh. Sawa'un kana hadha taswir an tariqi rasmi surah ala lauhatin aw waraqatin. Sama saja apakah gambar itu berupa lukisan yang dilukis di atas kertas, naam, au jidarin au thawbin, atau di atas dinding, atau barakallahu fikum, di atas kain, au an tariqil iltiqat bil alati dawiyah al ma'rufa, atau dengan cara kamera, barakallahu fikum, yang ma'ruf pada zaman sekarang ini, au an tariqin nahat, atau dengan cara memahat, wa bina'i surah ala hayati timsal, dan juga berupa membangun surah, membangun sebuah patung, naam, yang sejen, yang mana rupanya itu sama dengan timsal, sama dengan benda dari makhluk bernyawa tersebut. Wa nahha sallallahu alaihi wasallam an ta'liqi suwar 'alal judrani wa nahwiha, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari hal demikian, meletakkan gambar-gambar, menggantungkan gambar-gambar di atas dinding dan semisalnya. Wa nasbit tamatsil, atau meletakkan patung-patung, minha an-nusubut tidkariyah, di antaranya adalah barakallahu fikum monumen-monumen, tugu-tugu atau patung-patung sebagai peringatan. Kenapa demikian? Li'anna dzalika wasilatun ila syirki, karena hal demikian itu bisa menjerumuskan kepada kesyirikan. Fa inna awwala syirkin hadatsa fil ardi kana bisababit taswir wa nasbis suwar. Karena sesungguhnya awal kesyirikan yang terjadi di muka bumi adalah sebab, disebabkan, dikarenakan gambar-gambar dan patung-patung yang diletakkan. Wadzalika annahu kana fi qaumi nuhin rijalun salihun. Yang mana barakallahu fikum, tatkala pada zaman kaum Nabi Nuh ada orang-orang saleh. Falamma matu hazina alaihim qaumuhum. Ketika orang-orang saleh tersebut meninggal, nam maka kaumnya itu merasa sedih. Pengikutnya merasa sedih. Fa auha ilaihim syaitan. Maka syaitan pun membisikkan kepada mereka. Aninsibu ila majalisihim allati kanu yajlisuna fiha ansaban. Untuk diletakkan di majelis-majelis mereka gambar-gambar atau patung-patung. Di majelis-majelis yang mana mereka biasa duduk di majelis tersebut. Dan dinamailah dengan nama-nama mereka. Dari nama-nama orang-orang soleh tersebut. Ini Wat, ini Su'a, ini gambar dari Yahud, wa Ya'uq, wa Nasr. Fafa'alu walam tu'bad. Maka mereka pun melakukannya, pengikut dari orang-orang soleh ini, murid-murid mereka melakukan bisikan dari syaitan tersebut. Walam tu'bad, akan tetapi belum diibadahi. Hatta idha halaka ula'ika wa nusiyal ilmu. Sampai ketika orang-orang soleh tadi meninggal, ilmu pun, barakallahu fikum, ilmu pun dilupakan. Sampai pada akhirnya mereka diibadahi. Dan tentunya ada bisikan-bisikan dari syaitan. Terus generasi demi generasi dibisikkan perlahan dan barakallahu fikum melalui marhalah-marhalah, tahapan-tahapan. Dengan sabarnya syaitan memberikan bisikan kepada mereka sampai diibadahilah patung-patung tersebut atau gambar-gambar tersebut. Walamma ba'atsallahu nabiyahu Nuhan alaihi salam yanha an hadha syirki alladhi hasala bisababi tilka suwar allati nusibat. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Nuh alaihi salam, yang mana Nabi Nuh melarang mereka dan memperingatkan mereka dari kesyirikan tersebut yang terjadi akibat meletakkan gambar-gambar atau patung-patung. Barakallahu fikum. Intana qaumuhu min qaubi min qabuli da'watihi. Kaum beliau, umat Nabi Nuh alaihi salam, enggan dan bahkan mereka tidak mau menerima dari dakwah Nabi Nuh alaihi salam. Wa asarru ala ibadati tilka suwar al-mansubah. Dan bahkan mereka terus-menerus nam untuk beribadah, mengibadahi gambar-gambar yang diletakkan atau patung-patung yang diletakkan tersebut, yang mana patung-patung atau gambar-gambar tersebut sudah berubah menjadi al-awzan. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang mereka, kaum Nabi Nuh alaihi salam. Wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa suwa wa yaghut wa ya'uq wa nasr. Mereka mengatakan kepada Nabi, kepada umat mereka, kepada sesama mereka, la tadharunna, jangan kalian tinggalkan sesembahan kalian, dan jangan pula kalian meninggalkan Wat, wa suwa, wa yaghut, wa ya'uq, wa nasr. Ada lima nama di sini. Mereka adalah orang-orang soleh yang disebutkan oleh Al-Imam Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Barakallahu fikum. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Jarir di dalam tafsir beliau tentang ayat ini. Wa kana min khabari haula, di antara kabar tentang mereka, nama-nama yang disebutkan di dalam surat Nuh tadi. Kemudian Imam Ibnu Jarir At-Tabari di dalam tafsir beliau mengatakan, membawakan sanadnya sampai kepada Muhammad bin Qais. Muhammad bin Qais mengatakan, anna Yaghut wa Ya'uq wa Nasr kanu qauman salihin min bani Adam. Ya'uq, Yaghut, Nasr, mereka adalah orang-orang saleh dari bani Adam. Wa kana lahum atba' yaqtaduna bihim. Dan mereka memiliki pengikut-pengikut yang mengikuti mereka. Falamma matu, ketika orang-orang saleh tadi meninggal, qala ashabuhum alladzi kanu yaqtaduna bihim, berkata pengikut atau murid-murid dari orang-orang soleh tadi yang mengikuti, yang barakallahu fikum menjadikan orang-orang soleh tadi sebagai panutan, barakallahu fikum, lau sawarnahum kana awsyaku lana ilal ibadah idza dzakarnahum. Niat mereka pertama kali ketika membangun gambar-gambar atau patung-patung dari orang-orang soleh tadi, kata mereka, lau sawarnahum, kalau seandainya kalau kita membuat gambar-gambar mereka atau patung-patung mereka, nah tentu hal demikian akan menjadikan kita lebih bersemangat untuk beribadah ketika kita mengingat orang-orang soleh tadi. Tujuannya baik. Nah, tujuannya apa? Supaya lebih bersemangat. Nah, ketika melihat gambar-gambar mereka, patung-patung mereka, kita ingat dengan petua-petua dan nasihat-nasihat mereka. Fasawwaruhum, maka mereka pun membuat gambar mereka dan patung-patung mereka. Falamma matu, ketika generasi pertama ini sudah meninggal, ja'a wa ja'a akharun, berganti generasi berikutnya. Naam, dabba ilaihim iblis, maka iblis pun membisikkan kepada mereka, faqala innamakanu ya'budunahum wa bihim yaskunal matar faya'budu fa'abaduhum. Intaha kalamuhu rahimahullah. Maka ketika generasi berganti, syaitan membisikkan kepada generasi berikut tersebut. Syaitan mengatakan kepada mereka, pendahulu-pendahulu kalian itu membuat gambar-gambar mereka, patung-patung mereka, tujuannya adalah untuk beribadah kepada mereka. Dengan patung-patung tersebut, gambar-gambar tersebut, mereka meminta supaya diturunkan hujan. Maka syaitan berhasil di dalam bisikannya tersebut, dan mereka pun beribadah kepada gambar-gambar atau patung-patung dari orang-orang soleh tersebut. Waliyadzubillah. Demikianlah bahaya dari gambar, yang mana Nabi SAW melarangnya dan bahkan memberitakan bahwa orang yang paling berat hukumannya di akhirat, di hari kiamat, adalah al-musawwirun, orang-orang yang membuat gambar. Waliyadzubillah. Barakallahu fikum. Ilahuna, mungkin sampai di sini apa yang bisa kita sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.